Ya, ini sekarang. Enyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار حاضرين kaum muslimin saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada Sabtu pagi ini kita kembali dikumpulkan di sini. Dan sebagaimana biasa insyaallah ini adalah merupakan kajian rutin pekanan kita setiap Sabtu pagi. Dan saya mohon maaf atas keterlambatan, seharusnya setengah 10 atau bahkan jam 9, tapi kalau jam 9 kadang kawan-kawan juga belum siap. Biasanya kita mulai setengah 10. Tapi ini pun jam 10 juga belum pada siap. Alhamdulillah, pada sesi pertama ini kita akan lanjutkan kajian kita bacaan terhadap kitab At-Tauhid. Ikhwah yang dimuliakan Allah, dalam kitab At-Tauhid pelajaran kita telah sampai kepada atau masih pada bab minal imani bila as-sabru ala aqdarillah. Bab termasuk keimanan kepada Allah adalah seorang dia harusnya bersabar atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan dimuliakan Allah, sering saya sampaikan, begitu pula di sini saya ulangi kembali bahwa penulis kitab yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, pada bab-babnya itu beliau membahas satuan-satuan permasalahan yang sebagiannya itu merupakan pembatal at-tauhid, batal tauhid, dan sebagian lainnya itu merupakan pengurang. Nah, seorang muwahhid yang dia mengharapkan kemurnian tauhid, dan tentunya dari kemurnian tauhid itu dia menginginkan fasilitas, dan yang terbesar darinya adalah apa? Dukhul jannah biwairi hisabin wal azab. Bukan begitu, ikhwan. Masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka dia perhatian terhadap hal-hal yang bakal mengurangi tauhidnya. Apakah mengurangi tauhid itu dari pangkalnya hingga tauhid seorang menjadi hilang lenyap? Dan ini yang merupakan kufur akbar, ya, yang merupakan syirik akbar, syirik yang besar. Atau perkara tersebut hanya mengurangi kesempurnaannya. Meskipun hanya mengurangi kesempurnaannya, dia waspada darinya. Dia khawatir jangan-jangan dia bertemu dengan Allah Jalla wa'ala, tauhidnya itu tidak sempurna. Sehingga apa yang diharapkan, dia mendapatkan suatu kemuliaan yang besar dari Allah Jalla wa'ala, itu luput dan tidak dia dapatkan. Nah, termasuk ke dalam pembahasan ini, ikhwah yang dimuliakan Allah, adalah masalah menyikapi takdir yang pahit. Menyikapi takdir yang pahit. Dan tentunya kita hidup di alam ini tidak selalu kita diberikan kebahagiaan. Tidak terus-menerus kita diberikan rezeki, kesehatan. Tidak selamanya seseorang dalam keadaan nikmat, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan tentram ataupun yang enak-enak. Ada dalam kehidupan manusia, sesekali dia ditimpa apa? Ditimpa sakit. Kalau bukan dia mungkin satu anggota keluarganya. Atau dalam usaha mungkin dia ditimpa kerugian. Ya, atau dalam pertemanan dia ditimpa oleh permusuhan, oleh fitnah, dan yang lain sebagainya. Maka cobaan-cobaan ini semua itu adalah bagian dari takdir Allah Jalla wa'ala. Dan ada pelajaran penting yang kemarin kita singgung seputar faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa kita dalam melihat takdir itu harus melihatnya dari berapa macam sisi, ikhwan. Siapa ingat? Kita melihatnya dari dua sisi. Ya. Kita melihat takdir itu dari berapa macam sisi, ikhwan? Dari dua sisi. Siapa bisa sebutkan? Yang pertama apa? Takdir pahit yang Allah Azza wa Jalla tentukan. Nah, ini sudut pandang yang pertama. Saya bisa sebutkan. Insyaallah ikhwanna di sini banyak yang ketika itu juga hadir, anda yakin insyaallah. Antum ya? Antum tunjuk tangan ya? Hadir. Dari perbuatan Allah, takdir ini yang pertama ya. Takdir kita lihat dari sisi bahwa itu adalah perbuatan Allah. Seseorang ditimpa mobilnya terbakar. Ini musibah bukan musibah, ikhwan? Musibah. Atau yang paling gampang misalnya kena tilang lah. Ya, motornya kena tilang. Barakallahu fikum. Jelas ini adalah takdir yang mulimah. Menyakitkan seorang. Kenapa? Karena menyulitkan dia. Ya. Nah, dia melihat dari sisi yang pertama bahwa takdir itu sebagai pilihan Allah. Sebagai perbuatan Allah. Allah berbuat untuk memilihkan kejadian ini untuk dia. Maka apa yang wajib bagi hamba? Lanjutkan, apa yang wajib bagi hamba? Subhanallah. Di sini kita wajib ridha. Di sini kita wajib ridha atas keputusan Allah tadi. Ya. Kalau kita lihat takdir itu dari sisi apa? Bahwa ini apa? Perbuatan Allah. Bahwa ini adalah pilihan Allah untuk dia. Nah, keridhaan kita terhadap takdir Allah dari sudut pandang ini, ya, itu adalah min tamami, termasuk dari kesempurnaan pengakuan kita dan penerimaan kita Allah sebagai Rabb kita. Subhanallah. Nah, ini bagian dari rububiyah, kesempurnaan tauhid rububiyah kita. Jadi ketika kita melihat satu musibah, apakah diri kita atau orang yang kita cintai timpa musibah yang secara tidak langsung itu juga menimpa kita begitu, bukan? Itu menyakitkan. Tapi kalau kita melihat bahwa itu adalah Allah yang pilihkan buat kita, ini wajib bagi seorang hamba untuk dia apa? Ridha. Yang wajib bagi dia adalah untuk dia apa? Dia ridha. Dan keridhaan dia dalam hal ini itu adalah bagian dari keridhaan dia, ya, Allah Azza wa Jalla sebagai Rabbnya subhanahu, sebagai Rabb bagi dia. Nah, kita ridha gak? Kalau Allah Jalla wa'ala itu jadi Rabb kita. Nah, siapa yang gak ridha? Nah, kita semua ridha. Nah, diantara kesempurnaan pengakuan kita, ya, bahwa Allah sebagai Rabb kita, wajib bagi kita ridha terhadap apa yang dia putuskan buat kita. Ayo, yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala, ini kaitannya erat sekali dengan tauhid. Ya, dan kaitannya erat sekali dengan kehidupan kita dan kualitas kehidupan kita, serta kaitannya erat sekali dengan, ya, bagaimana kualitas kita nanti di hadapan Allah Rabb kita subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita tinjau satu musibah itu dari sudut pandang yang kedua, ya, itu bahwa takdir Allah Jalla wa'ala menentukan misalnya rumah kita terbakar. Nah kejadian bahwa rumah terbakar atau misalnya mobil terbakar atau misalnya antum kena tilang, ya, ini bukan dari sudut pandang yang pertama, dari sudut pandang yang kedua, itu takdir sebagai suatu kejadian. Maka yang wajib bagi kita itu apa? Sabar. Sabar itu wajib hukum. Sabar itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Dan ridha dalam kondisi yang kedua ini itu hukumnya apa? Mustahab. Hukumnya apa? Mustahab. Nah, apa itu sabar ikhwan fillah Allah? Nah, ini sudah kita bahas ya. Saya biasa sebutkan apa itu sabar. Apa pengertian sabar? Sabar adalah apa? Adalah al-habs, yaitu menahan, menahan lisan dari mendongkol, menahan lisan dari mengumpat, dari meluapkan amarah. Menahan apa lagi, ikhwan? Menahan anggota badan. Iya. Apa? Ya, semua anggota badan kita. Biasanya kalau orang sedang marah, apa yang dia lakukan? Macam-macam. Ya, ada yang pukul tembok, gitu ya. Ada yang banting asbak, kalau perempuan lempar piring. Ya, kalau orang-orang jahiliyah itu nanti kan masuk hadisnya, mereka merobek-robek baju. Ini orang-orang jahiliyah dulu, mereka jambak-jambak rambut. Ada enggak orang seperti itu sekarang? Coba lihat istri-istri kita di rumah masih kayak gitu. Hah? Kalau lagi marahan sama suaminya, ya, enggak mau kalah. Akhirnya apa? Dia jambak rambutnya, dia tarik bajunya. Ini apa? Ini adalah perbuatan jahiliyah. Nanti akan datang hadisnya. Nah, itu adalah bentuk tidak adanya keridhaan atas suatu musibah. Nah, kita juga begitu bukan? Kadang kita marah, kita banting pintu, gitu ya. Kadang kita marah, kita injek-injek lantai. Kadang kita marah, kita teriak-teriak. Ini juga diantara bentuk tidak adanya kesabaran. Ikhwan fillah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pada pelajaran kita insyaallah di pagi hari ini kita akan ambil hadis yang berikutnya, yaitu hadis berkata al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, qala fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ithnatani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasab wa niyahatu al-mayyit. Ada dua sifat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ithnatani, ada dua sifat, fin nasi huma bihim kufrun, yang kedua sifat ini ada pada manusia kebanyakan, yang mana itu keduanya adalah merupakan kekufuran kepada Allah jalla Jalla wa'ala. Khairul Allah Subhanahu wa taala. Perlu dikasih catatan di sini bahwa penyebutan bahwa suatu perkara itu adalah kekufuran itu enggak serta-merta bahwa kekufuran di situ maksudnya adalah kufur akbar. Enggak harus. Ya, ketika dikatakan bahwa ini adalah kekufuran, maka jangan kepala kita langsung larinya kepada pelakunya menjadi apa? Menjadi kafir dalam artian keluar dari Islam, enggak lagi muslim, murtad. Tidak demikian. Ya, bahkan ya yang benar dalam masalah ini ya bahwa di antara al-kufur, di antara jenis kekufuran ada yang dia itu merupakan kufur akbar, kufur besar, dan ada yang merupakan kufur apa? Kufur aswar. Ada kufur kecil. Nah, sedangkan kufuran yang dimaksud dalam hadis ini kufur apa ikhwan? Ada dua sifat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dua sifat ini ada pada kebanyakan manusia dan kedua-duanya ini merupakan kekufuran. Kira-kira ini kufurnya kufur akbar atau kufur aswar? Mada naqul? Apa kita bilang? Asghar. Hukum asalnya asghar. Hukum asalnya ini adalah kufur apa? Kufur aswar. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, dikutip perkataannya oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya di sini, dan sumber perkataan Syekh Islam Ibn Utsaimin itu ada dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim. Buat Syekh Islam bedakan, ya, antara penyebutan kalimat kufur dengan kalau penyebutannya itu nakirah. Ini buat orang yang sudah belajar bahasa Arab ya. Dengan kalau penyebutannya itu ma'rifah. Muhalla bil al. Ya, ada alif lamnya depannya. Al kufru gitu loh. Nah, kalau muhalla bil al, ya, ada tulisan al kufru, maka itu maksudnya adalah kufur akbar. Saya kutip di sini perkataan Syekhul Islam. Berkata Syekhul Islam, qala bi khilafi qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berbeda dengan pendapat atau dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina ar-rajuli wasyirki wal kufri tarkus salah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini, antara seseorang itu dengan kesyirikan dan kekufuran, itu garis pembedanya adalah meninggalkan sholat. Disebut di sini antara seorang dengan al-kufur, dengan kekufuran. Dan penyebutan al-kufur di sini apa? Dia nakira atau ma'rifah ikhwan, disebut al-kufur dengan muhalla bil al. Ada alif lam di depannya. Dikatakan oleh Syekhul Islam, fa innahu huna ata bi al. Di sini ditambah alif lam penyebutan kufurnya. Adalah alal haqiqah, yang artinya bahwa kekufuran di sini kekufuran yang hakiki. Fal muradu bil kufri huna al kufru al mukhrij anil millah. Maka kekufuran yang dimaksud dalam hadis ini itu adalah kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Bi khilafi maji'i kufrin nakiratan. Beda halnya kalau penyebutan kufurnya di situ apa? Bentuknya nakirah, enggak ada alif lamnya. Seperti yang ada dalam apa? Dalam hadis kita. Fala yadullu 'alal khuruj 'anil Islam. Maka kalau penyebutan kufur dalam nas ya al-hadis itu nakirah, enggak ada alif lamnya, maka artinya itu bukan keluar dari Islam. Artinya bukan keluar dari Islam. Apa kesimpulan dari uraian ikhwan? Bahwa penyebutan nas terhadap kalimat al-kufur itu ada dua macam. Yang pertama, muhalla bi al, ada alif lamnya depannya disebutin apa? Al-kufru gitu ya. Ada alnya gitu loh. Dan yang kedua, enggak pakai alif lam. Jadi kufrun gitu. Ya. Nah, kalau yang ada alif lamnya, Syekhul Islam mengatakan bahwa ini maksudnya la kufur mukhrij minal millah. Kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Sedangkan kalau dia tidak ada alif lamnya, maka kekufuran di situ ya kufur asla. Nah, kembali kepada hadis kita, apa kata Nabi? Itsnatan, ada dua sifat, finnasi huma bihim kufrun. Yang dua sifat ini ada pada manusia. Dan kita bilang ghaliban pada umumnya. Ya. Huma bihim kufrun. Dua sifat ini ya merupakan kekufuran. Di sini nakira atau ma'rifah ikhwan. Di sini bentuknya ada alif lamnya atau enggak ada? Enggak ada ya. Maka maksud ya dari kekufuran di sini itu adalah kufur apa? Kufur asghar. Kufur kecil. Ya, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Baik. Lantas kalau kita sudah tahu bahwa ya amalan itu disebut kekufuran, kemudian lalu dikatakan bahwa itu tidak mengeluarkan dari Islam, begitu bukan? Maka apa faedahnya amalan itu disebut kekufuran? Maka apa faedahnya amalan itu disebut kekufuran? Apakah hanya sekedar min ajli tanfir, agar orang lari dari perbuatan tersebut? Kita bilang iya, itu diantara maksud dan tujuannya. Ya. Dan diantara maksud dan tujuannya juga adalah sebagai tanbih, sebagai catatan bahwa amalan tersebut merupakan apa? Kabiratun minal kabair. Merupakan salah satu dari dosa-dosa besar. Baik, apa saja amalan tersebut? Yang pertama disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala at-ta'nu fin nasab. Ya, mencela nasab orang. Dan at-ta'n, ya, menta'n, ini maksud dengan ta'n adalah nisbatul aib. Ya, nisbatul aib. Ah, definisi-definisi seperti ini penting untuk kita ingat, khususnya sudah belajar bahasa Arab. Ya. Karena dari definisi itu, ya, suatu ilmu itu tanhasir. Istilahnya kalau ya lukisan itu enggak ada bingkainya, ya, maka areanya itu lepas. Nah, definisi, kenapa diberi definisi oleh para ulama? Itu untuk membatasi mana hal-hal yang itu termasuk ke dalam misalnya kufuran dan mana yang bukan kufuran. Jadi saya bilang at-ta'an. Apa at-ta'an itu, ikhwan? Nisbatul aib. Menisbatkan aib kepada seseorang. Ya. Disebutkan oleh Syekh, qala fa hadza 'amalun min a'malil kufri. Ini adalah amal perbuatan yang termasuk dari kekufuran. Bentar ya. Baik. Nah, yang pertama ini at-ta'an bin nasab, ya. Tadi kita sebutkan apa? Pengertiannya adalah nisbatul aib. Ya, menisbatkan aib pada nasab seseorang, ya, dengan mencelanya, ya. Atau dengan cara kita menjelek-jelekannya. Ya. Dan termasuk juga at-ta'an bin nasab adalah nafyu, adalah menafikannya. Apa yang maksud menafikannya? Itu mendustakan nasab seseorang. Bahwa si fulan adalah keturunan fulan, maka kita dustakan. Makanya juga termasuk dari apaan? Ya. Nah, rame-rame tentang masalah habaib, ikhwan. Ya. Rame-rame tentang masalah habaib. Ahlus sunnah juga jangan kelewatan. Ya, sampai-sampai menafikan nasab seseorang lah, ini nggak boleh. Ya, bahwa kebencian kita dan ketidaksetujuan kita terhadap apa yang diperbuat, ya, apakah dari amalan yang berupa, ya, misalnya kemaksiatan, ataukah itu merupakan bid'ah lebih besar daripada kemaksiatan, ya, lebih besar daripada kemaksiatan. Sekarang media seolah-olah marah, ya. Dikarenakan satu kasus yang sebenarnya, ya, kekufuran yang mereka jajakan, kesyirikan yang mereka perdagangkan, itu asyad, itu lebih besar. Artinya kalau kita harus marah, dari dulu kita marah. Nah, kemarahan kita, ketidaksukaan kita, itu jangan sampai menjadikan kita apa? Menafikan atau mendustakan nasab seseorang. Bahwa kita setuju dengan amalan-amalan kesyirikan, tidak setuju dengan propaganda bid'ah yang disuarakan, itu jangan sampai kita jatuh kepada apa? Kepada larangan Nabi SAW dalam hal at-ta'an bin nasab. Ya, bagaimana kita lihat ada sebagian ikhwan kita juga, ya, sampai-sampai mendustakan, ya, nasab. Dan ini jelas tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan. Yang disebut oleh Nabi SAW merupakan kufuran. Artinya kabirah, merupakan dosa besar. Merupakan dosa besar. Nah, yang kedua, qala wan niyahatu 'alal mayyit. Ya, an-niyahatu 'alal mayyit. Apa niyahatu 'alal mayyit? Ay yabki al-insanu 'alal mayyit buka'a. Yaitu manusia menangisi mayyit 'ala sifatinahu al-hamam. Ya. Seperti raungan, Ya. Karena hadza yadullu ala tadajjur wa adam as-sabr. Orang yang ditinggal mati. Istri tinggal mati suami misalnya, atau sebaliknya, atau anaknya, atau orang tuanya. Ya. Kemudian dia nangis dengan meraung-raung. Kira-kira orang yang seperti ini bisa enggak dibilang sabar dan bisa enggak dibilang ridha itu? Enggak. Al jawab ada? Enggak. Ya. Karena sabar adalah habas. Yaitu menahan, menahan diri. Ya. Nah, seorang yang meraung-raung apakah dia dikatakan menahan diri? Tidak. Ya, maka kalau kita lihat kepada apa yang diperbuat oleh orang-orang awam, sungguh ajaib. Ya, semoga Allah Jalla wa'ala lindungi kita dari hal demikian. Ya, karena yang namanya musibah itu bisa menimpa siapa saja. Nah, ketika ditimpa musibah, sanggupkah kita untuk ya mengendalikan anggota badan kita, lisan kita, tangan kita, bahkan hati kita? Nah, itu tentu suatu hal yang tidak mudah. Maka termasuk dari kesempurnaan tauhid itu apa, ikhwan? As-sabru ala aqdarillah. Bersabar atas takdir Allah. Kita pengin enggak? Ya, kalau tauhid kita sempurna, ikhwan, untuk kita menginginkan. Nah, ini di antara amalan yang perlu kita teladani. Ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada an-niyahah. Ya. Nah, an-niyahah itu menangis seperti raungan. Ya. Ini dalil, ya, bukti akan tidak adanya ya kesabaran yang wajib dalam diri seorang. Berarti kesabaran yang wajib itu hilang dari diri. Nah, seperti yang dikatakan oleh Syekh, kata Syekh Muhammad di sini, qala fa huwa munafin, maka amalan itu ya bertentangan dengan as-sabrul wajib. Kesabaran yang wajib. Itu apa? Tadi menahan lisan kita dari mengerjakan amalan ya kecuali yang diridhai oleh Allah Jalla wa Ala. Kecuali yang diridhai oleh Allah Jalla wa Ala. Nah, ini syahid dari hadis ya bahwa perbuatan itu bertentangan dengan as-sabr. Nah, kemudian Syekh Al-Utsaimin membawakan satu faedah. Ya. Kata beliau, "Wan nasu halal musibati ala maratiba arba'." Dan manusia ketika ditimpa musibah dia ada empat tingkatan. Ya, orang yang ditimpa musibah tingkatannya enggak sama. Ada berapa? Ada empat tingkatan. Yang pertama kata Syekh, qal at-tasakhut, dia mendongkol. Dan mendongkol ini ya, iman yakuna bil qalb. Apakah dengan hatinya dongkol, betul? Allah kasih kerugian buat usahanya. Usahanya bangkrut. Ya. Modalnya dia kumpulin sedikit demi sedikit. Insyaallah wa qadar, Allah azza wa jalla takdirkan tiba-tiba habis. Ya, tiba-tiba ditipu. Ya. Tiba-tiba ditinggalkan begitu saja. Ya. Kemudian hatinya dongkol. Nah, hati kita itu bisa melawan. Ya. Melawan terhadap apa yang Allah azza wa jalla wajibkan. Atas akut dengan hati ini, yang mendongkol dengan hati ini, ya, ini termasuk dari ya adamus sabar, ya, hilangnya kesabaran yang wajib, ya. Dan dikatakan bahkan oleh Syekh, qala wa qad yuaddi ilal kufri, dan bahkan kedongkolan hati ya atas satu musibah yang pahit, ya, bukan cuma dongkol aja, bahwa itu bisa ya bertentangan dengan sabar, kesabaran yang wajib, tapi bisa menyeret seseorang bahkan kepada apa? Kepada kekufuran kepada Allah Jalla wa Ala. Lihat ini. Baik. Nah, selain dengan hati, ikhwan, mendongkol itu juga dengan lisan. Ya. Mungkin seorang enggak mendongkol ya dengan lisannya, hanya dengan hatinya, tapi ada orang yang dia dongkol dengan hati dan lisannya mengungkapkan kedongkolan hatinya. Ya. Kira-kira seperti apa? Banyak orang macam-macam ketika dia ditimpa musibah. Ya, dia bilang Allah tidak adil lah misalnya. Ya. Pokoknya dia proteslah dengan keputusan dan ketetapan Allah Jalla wa Ala kepadanya. Kenapa saya yang diberi musibah ini, Pak? Kenapa saya yang ditimpa kerugian ini? Kenapa bukan si fulan? Saya yang sholat rajin, saya yang ngajinya rajin, gitu ya. Saya yang puasanya rajin, saya yang dia hitung semua amal solehnya, kemudian dia protes kepada Allah Azza wa Jalla, kenapa saya yang ditimpakan ini? Kenapa bukan si fulan yang tak pernah sholat? Dia dongkol dengan hati, yang dia ungkapkan dengan apa? Dengan lisan. Ya. Dan terkadang juga dalam bentuk yang tidak kita rasa. Addu'a bil wail. Ya, meneriakkan kecelakaan, celaka saya. Misalnya. Itu doa. Ya. Itu adalah doa yang seharusnya seorang yang ya bersabar dia tahan lisannya dari hal ini. Atau dia bilang, modar sudah. Padahal belum modar. Pada usaha belum modar, baru ada sinyal. Yang kalau dia bersabar mungkin itu akan kembali normal. Tapi dia sudah teriak dengan kecelakaan, dia katakan modar sudah usaha. Ya. Nah itu termasuk daripada addu'a. Ya, dan yang semisalnya banyak kalau kita ingin hitung yang ada pada masyarakat kita. Nah yang pertama tadi dengan hati. Yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan apa ikhwan? Dengan al-jawarih, dengan anggota badan. Ya. Nah, anggota badan seperti yang tadi sudah sedikit dicontohkan. Ya. Dalam contoh-contoh nabawi, dalam contoh-contoh sunnah nabawi, nas hadithi dicontohkan seperti latmul khudud, ya, menampar wajah. Ya. Usyaqal juyub, menarik-narik kerah. Masih ada enggak? Coba anggota keluarga antum barangkali masih ada yang seperti itu, ya. Ini warisan zaman dulu, gitu. Warisan jahiliyah dahulu kala yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sebutkan nasan dengan nasnya. Kalau kita lihat ternyata masih ada yang seperti itu pada masyarakat kita, ya. Marah dongkol, kerahnya ditarik, ya. Banyak ketika orang marah dia narik kerah. Ini ada peringatan khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan datang hadis. Ya, begitu juga nafsu syuur, ada ya, jambak-jambak rambut masih ada nggak, ikhwan? Ya, wala anggota keluarga kita atau mungkin kita lihat di masyarakat kita yang narik-narik rambut ketika dia ditimpa musibah itu dengan perbuatan. Ini semua dalil atau bukti akan hilangnya kesabaran yang wajib. Akan hilangnya kesabaran yang wajib. Nah ini hukumnya haram. Ya, ini yang pertama, tasakut. Yang kedua, kondisi yang kedua, ya, atau yang merupakan tingkatan yang kedua, ini di atas yang pertama. Posisi ini. Apa itu? Adalah as-sabar. Dia bersabar. Ya, dimana pengertian sabar itu adalah sepertinya tadi telah dijelaskan. Al-habsu, itu habsun nafs, ya, habsul lisan, menahan diri, menahan lisan, menahan anggota badan. Ini dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah jalla wa ala. Nah ini. Nah, tentu ini bukan hal yang mudah. Ya, menahan lisan ketika kita ditimpa musibah. Nah, musibah yang paling sering menimpa kita itu siapa, ikhwan? Tentunya sudah berkeluarga, ya, mungkin dari istrinya. Ya. Mungkin juga dari anaknya, ya, begitu. Mungkin juga dari tetangganya, ya. Nah, kita ini di zaman, ya, kita ini berada, sangat disayangkan kita ini berada di zaman yang namanya, ya, wanita yang salihah itu 1001, ya, 1001. Jangan harap kita bisa mendapatkan wanita salihah, ya, kalau kita nemunya di bioskop, ikhwan. Ya, atau kita nemunya di mana? Nemunya di kampus misalnya. Atau nemunya di halte, atau nemunya kenalan di bis, kenalan di pesawat gitu ya. Barakallahu fikum. Karena kebanyakannya, ya, wanita itu susah yang salihah, ikhwan. Allah. Laki-laki gimana? Ya. Sama aja. Nah, kita nas'alullah assalam wal afiyah. Nah ini. Terkadang cobaan itu dari istri kita. Ya. Sehingga sulit ya kita arahkan kepada kebaikan, kita arahkan kepada kepada ya din yang sahih, ya, muncul darinya pertentangan, muncul dari anak-anaknya pertentangan. Nah ini, nah itu juga dituntut untuk dari kita, untuk kita apa? Kita bersabar. Dan jelas ini bukan satu hal yang mudah. Sampai-sampai dikatakan oleh seorang penyair, as-sabru mithlu ismihi murrun madaqatuhu, katanya. Kesabaran itu mirip dengan namanya, ya, murrun madaqatuhu. Pahit rasanya. Lakin awaqibuhu ahla minal 'asal. Tapi akibatnya, ya, dari kesabaran itu akibatnya itu lebih manis daripada apa? Daripada madu. Maka oleh karena itu Allah Jalla wa'ala, ya, memberitakan dalam Al-Quran, wabashiris sabir. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu apabila orang yang apabila dia ketika ditimpa musibah, dia mengucapkan sungguhnya kami ini milik Allah, nah, hanya kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim warahmah. Untuk mereka itulah ya salawat dari Rabb mereka dan rahmat dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi akibat dari sabar atau hasil buah dari sabar itu manis. Ya. Kalau tidak ada buah yang lebih manis daripada tiga manfaat ini, ya, lakafa, tentu cukup sudah. Apalagi ya dari kesabaran itu membuahkan buah yang manis lainnya yang bisa dirasakan oleh seorang di dunia dia sebelum di akhirat. Di dunia dia sebelum di akhirat. Ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Seperti apa sabar itu hakikatnya? Ya. Derajat yang kedua ini yang hukumnya wajib. Apa hakikat sabar itu? Dijelaskan oleh Syekh qol fa yaral insanu anna hadzal syai' taqilun 'alaihi wa yukfihu. Ketika datang musibah menimpa dia, Pak, mobilnya tabrakan. Hah? Pak, motornya dicuri orang. Misalnya. Fa yara, dia melihat bahwa musibah ini berat bagi dia, taqil. Ya wa yukrim. Dan dia enggak suka, benci dia. Kalau dia timpa musibah begitu. Ya, benci dengan musibah itu. Ya. Lakinnahu yatahammaluhu wa yatasabbar. Tapi dia paksakan untuk menanggung dan dia paksakan dirinya untuk dia bersabar. Ya. Ini hakikat sabar. Wala wa laysa wuqu'uhu wa 'adamuhu sawa'un 'indak. Dan enggak sama terjadinya musibah itu untuk dia dengan tidak terjadinya musibah itu kepadanya. Enggak sama baginya. Tentu yang enak baginya apa? Yang enggak terjadi. Yang enggak ada musibah. Ya. Nah, baginya ada musibah menimpa dia dengan tidak ada musibah menimpa dia, itu enggak sama. Ketimpa musibah berat tentu. Ya. Ketimpa musibah berat bagi dia. Tapi dia paksakan dirinya untuk menanggung. Dia paksakan dia untuk tetap memikul itu. Ya, dia paksakan dia untuk dia bersabar, tahan lisan, tahan hati, tahan anggota badan. Ya. Bal yakrahu. Bahkan dia benci kepada ya musibah itu sebagai musibah. Walakin imanu yahmihi minasu. Tapi keimanannya dia ini, keimanan yang ada dalam dirinya ini, itu bisa melindungi dirinya dari jatuh kepada derajat yang pertama. Apa tadi? Derajat apa, ikhwan? Dongkol. Sabar, dia paksakan dirinya. Gitu ya. Ini adalah cobaan Allah buat dia. Allah timpakan, Allah pilihkan buat dia. Susah gampang, ikhwan? Susah bukan main. Susah bukan main. Ini kalau gak ada tauhid, orang gak akan terbantu untuk itu. Makanya banyak juru-juru ceramah yang masuk ke ya penjara-penjara, jazakumullahu khairan tentunya. Ya. Semoga Allah membalas pada mereka kebaikan. Juru-juru ceramah yang masuk ke rumah-rumah sakit. Ya. Susah payah mereka untuk ya menyadarkan orang-orang yang sakit untuk mereka apa? Bertaubat, untuk mereka bersabar, untuk mereka. Susah payah. Kenapa? Karena basicnya enggak sama. Ya, enggak keluar dari madrasah yang sama gitu loh. Madrasah cuma madrasah kelurahan. Sama-sama punya KTP Islam, itu madrasahnya gitu. standarnya itu. Nah kita pengen standar kita, nah kita pengen keluar di madrasah yang sama. Kita pengen kaum muslimin itu selesai dari kitab tauhid. Itu kita pengen. Kira-kira ya seperti apa jadinya kalau umat Islam bukan hanya ahlus sunnah, bukan hanya ahlus sunnah, tapi umat Islam umuman itu selesai dari kitab tauhid. Apalagi selesai dari akidah al-wasithiyah. Nah ini standar-standar yang harus kita kejar. Ya standarisasi-standarisasi yang seperti ini harus kita bisa kejar, bisa kita sosialisasikan, ya. Nah ini. Nah maka nasihat yang disampaikan itu akan mengena dan orang akan cepat bangkit. Orang akan cepat apa? Dia bangun. Kenapa? Karena memang sudah ada basic yang sama. Ya. Tapi ketika seorang itu blank sama sekali, kosongan istilahnya, maka nasihat itu akan mental. Kenapa? Karena enggak ada standar yang sama. Ini yang terjadi. Alhamdulillah. Nah ini. Ini derajat yang wajib. Yang kedua, itu adalah ridha. Dan tentunya keridhaan di sini, ya, ketika ada timah musibah, ini derajat di atas derajat sabar tadi. Di atas derajat apa? Kesabaran. Nah ini lebih tinggi lagi. Maka apabila tauhid itu maratib, apabila tauhid itu bertingkat-tingkat, maka ar-ridha, keridha, dia bisa tetap ridha ketika dia ditimpa musibah. Ya. Dia berada di atas tingkatan tauhid yang lebih sempurna. Ya. Tapi kalau dia sudah ya atau baru sampai kepada derajat as-sabr, ya maka dia telah dinyatakan sudah ya memenuhi kadar yang wajib. Sudah ya dikatakan memenuhi kadar yang wajib. Sedangkan seorang yang sampai kepada derajat yang pertama itu tasakhut, ya, dongkol, maka hilang darinya ya kesempurnaan at-tauhid. Ya. Maka tauhidnya ada aibnya, tauhidnya itu ada cacatnya. Ini wajib-wajib bagi kita untuk kita waspadai. Mana saja amalan yang bakal membuat cacat tauhid itu kaitannya dengan keselamatan kita di alam kubur, ikhwan. Itu kaitannya dengan keselamatan kita nanti di shirath, ikhwan. Itu kaitannya dengan keselamatan kita ketika kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, ikhwan. Ma ahamma hadzal masail. Alangkah penting perkara ini, ikhwan. Nah, kita kembali kepada pembahasan. Seperti apa ridha ketika ditimpa musibah? Ya. Dikatakan oleh Syekh wa huwa a'la min dzalik. Tingkatan ridha ini lebih tinggi kedudukannya daripada apa? Daripada sabar. Wa huwa an yakuna al-amranu al-amrani 'indahu sawa. Yaitu dua perkara baginya sama saja. Ditimpa musibahkah dia atau enggak ditimpa musibahkah dia, baginya sama. Ya. Sawa'un bin nisbati li qada'illahi wa qadar. Ya, sama baginya. Kenapa? Karena dia lihat ini adalah Allah yang pilihkan untuknya. Apakah dipilihkan untuknya kebaikan ataukah Allah pilihkan untuknya keburukan? Nah, orang yang ridha ini boleh sedih enggak? Artinya kalau ketika dia sedih, berarti dikatakan oh, berarti keridhaan kamu apa? Rusak. Kamu enggak bisa dibilang ridha, kamu enggak boleh ngaku ridha. Kamu sedih. Nah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu, "Wa in kana qad yahzanu min al-musibah." Meskipun orang yang ridha bisa saja dia sedih ketika ditimpa musibah. Ya, tapi hatinya menilai bahwa ya, apa yang Allah Azza wa Jalla pilih, apakah kebaikan atau keburukan, itu dari Rabb-nya Subhanahu wa Ta'ala. Sama lagi. Maka dikatakan oleh Syekhal, "In usiba bi ni'matin aw usiba bi dhiqliha, fal kullu 'indahu sawa." Apakah dia dikasih nikmat oleh Allah ataukah dia ditimpa musibah oleh Allah Jalla wa Ala, fal kullu 'indahu sawa. Musibah atau nikmat yang menimpa dia baginya itu apa? Sama saja. Nangis gitu, tapi dia hatinya ridha. Allah yang pilihkan dia ridha, tetap walaupun dia sedih. Gembira dapat satu nikmat. Ya, dapat keuntungan, dapat teman, dapat apalah yang membuat hati senang, dapat anak, dapat istri juga gitu ya. senang, ya. Tapi hatinya tetap menilai bahwa ini adalah pilihan Allah buat baginya sama. Qala la li anna qalbahu mayyit. Kenapa hatinya datar? Gitu ya. Tiba musibah atau enggak dia musibah sama. Apa orang ini hatinya mati? Bukan. Bukan karena hatinya mati kata Syekh Qal, bal li tamami ridahu bi rabbi subhanahu. Melainkan karena kesempurnaan keridhaan dia Allah sebagai apa? Rabbnya. Ya. Yataqallabu fi tasarrufu fi tasarrufati Rabbi 'azza wa jalla. Dia hidup di bawah pengaturan Allah jalla wa ala. Ya. Walakinna 'indahu sawa, tapi apapun yang Allah atur buatnya, kadang dikasih nikmat atau ditimpakan padanya musibah, semuanya sama aja lah gitu. Innahu yanzur ilayya bi'tibari qada'an li rabbih. Karena dia melihat apa yang Allah pilihkan itu, dia lihat sebagai pilihan Allah buat dia. Dan di sinilah letak perbedaan antara ridha dan sabar. Apa? Perbedaan antara ridha dan sabar. Kita bisa tarik simpulannya, ikhwan. Apa perbedaannya? Sinyalnya kuat insyaallah. Ya, dari keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah sinyalnya kuat. Jadi disebutkan secara nas oleh Syekh. Apa yang saya bisa sebutkan? Apa perbedaannya, ikhwan? Nah. Sabar apa? Belum tepat ya Abu Bakar. Antum mau jawab juga? Ya, pengurus dulu pengurusnya. Yang ngurus harus yang paling rajin belajar. Jadi alhamdulillah selama ini begitu keadaannya. Dulu kajian kita interaktif itu, ya. Terus anda diprotes, Ustaz, antum jangan suka-suka nanya lah Ustaz. Pada takut, katanya. Allah Ustaz. Tapi sebenarnya hidup, interaktif itu hidup. Apa? Siapa yang bisa jawab? Coba. Sinyalnya jelas dari Syekh. Nah, coba aku nak Adam. Adam. Tidak jawab. Tolong. Sama. Iya. Kalau sabar, beda. Tidak sama, dia berat menerima musibah. Dia tidak anggap sama. Nah, ini sinyal yang anda bilang kuat dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Ya, walaisa wuquhu indahu sawa'un. Dan kejadiannya bagi orang yang sabar, musibah itu enggak sama dengan nikmat. Tapi kalau ar-ridha, apakah dikasih nikmat atau dikasih musibah? Sama aja. Susah gampang ini kan ridha? Susah, lebih susah daripada yang sebelumnya, daripada sabar tadi. Nah, yang lebih sempurna daripada itu, ya, satu tingkat di atasnya. Ada satu tingkat lagi di atasnya. Apa itu? Qala asyukru. Dan ini tingkatan yang keempat. Ditimpa musibah, bersyukur dia. Allahu Akbar. Ya. Nah, ini enggak mungkin kalau enggak landasannya iman kepada Allah. Enggak mungkin kalau bukan landasannya percaya dengan janji-janji Allah. Gak mungkin kalau bukan landasannya dia kenal dengan Rabbnya subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat-sifat yang mulia, nama-nama yang indah. Maka ini yang harus ditumbuhkan. Ya, ma'rifah kita kepada Allah jalla wa'ala. Ya, pengenalan kita kepada Allah jalla wa'ala. Nah, ini tingkatan yang keempat. Yaitu martabatu syukur. Tingkatan bersyukur. Berkata Syekh, qala wa huwa a'la al-maratib, dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Wa dhalika an yashkura Allah 'ala ma asabahu min musibah, yaitu seseorang mensyukuri Allah atas apa? Atas musibah yang ditimpakan kepadanya. Wa dzalika yakunu fi ibadillahi syakirin. Dan ini hanya terjadi pada hamba-hamba Allah yang suka bersyukur. Hina yara anna hunaka masa'ib a'la minha. Ini disebutkan oleh Syekh, ya, di antara hal yang bisa membantu kita bersyukur ketika itu manusia. Yang pertama kata beliau, yaitu ketika dia melihat dikasih musibah nih. Lalu dia melihat bahwa di sana ada musibah yang lebih besar daripada. Ini bisa membantu kita untuk kita apa? Bersyukur ketika ditimpa musibah. Yang kedua kata Syekh Qala, wa anna masa'ibad dunya wa anna masa'ibad dunya ahwan min masa'ibad din. Dan bahwasanya musibah di dunia itu masih lebih ringan daripada musibah di akhirat. Dan yang ketiga kata Syekh Qala, wa anna adzabad dunya ahwan min adzabil akhirah. Dan bahwasanya azab di dunia itu masih lebih ringan daripada azab di akhirat. Ini ada ya, yang kedua tadi mungkin lebih tepatnya lagi diartikan bahwasanya musibah dunia itu yang menimpa dunia seseorang ya, misalnya hilangnya harta ya, wafatnya anggota keluarga itu musibah dunia itu masih lebih ya, ringan daripada kalau yang ditimpa adalah agamanya. Ya, masa'ibuddin ya, ditimpa dengan syubhat agamanya, ditimpa dengan syahwat agamanya. Ini masa'ibuddin yang merusak agama seseorang. Bahkan sampai kepada ditimpa oleh al-kufru wasyirku, kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, dia ditimpa musibah dan musibahnya musibah apa? Musibah dunia, rugi. Dia masih melihat bahwa ini musibah dunia masih untung, bukan yang ditimpa apa? Keimanan saya. Jadi maksud. Nah kalau yang ketiga, ketika dia ditimpa musibah di dunia, dia masih melihat masih untung ya, karena musibah nanti di akhirat atau azab nanti di akhirat itu lebih besar ya, itu lebih besar. Dan tentunya seorang yang apabila dia dihukum oleh Allah Jalla wa'ala diakibatkan karena dosanya ya, maka dan dia tahu bahwa apabila dia dihukum di dunia bahwa di akhirat itu berarti sudah dihapus. Ya, itu yang kita pahami dari hukum Islam. Ya, bahwa ketika seorang dihukum atas suatu dosa, maka di akhirat dia tidak akan lagi ambil itu hukuman. Seperti orang yang ya, menerima hukum rajam di dunia. Maka tunai sudah, di akhirat dia tidak akan dihukum oleh Allah Jalla wa'ala. Ya. Maka ketika ditimpa musibah di dunia, nah ini di antara hal yang membantu dia untuk bersyukur. Dia akan bersyukur, dia akan lebih mudah untuk bersyukur. Nah, dia melihat bahwa ini keakibat karena dosa yang Allah segerakan di dunia. Walhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Dan diantara hal lain dikatakan oleh Syekh Qala, wa anna hadhil musibah sababun li takfiri sayyiatihi wa rubbama li ziyadati hasanatihi. Syakara Allah ala dzalik. Dan dia juga melihat bahwa musibah yang menimpa dia itu adalah akan menjadi penyebab gugurnya dosa dia. Ini juga akan membantu seorang untuk dia bisa bersyukur ketika dia ditimpa musibah. Ya, ini yang keberapa Irfan berarti? Baik. Yang berikutnya qala wa rubbama li ziyadati hasanati. Atau mungkin untuk ditambah pahalanya. Yang pertama tadi apa? Ya. Bahwa di sana ada musibah yang lebih besar. Ya, ketika dia musibah dia melihat bahwa di sana ada musibah yang lebih besar. Ya. Maka ketika dia lihat musibahnya itu masih kecil dan tidak seberapa. Dan juga bahwasanya musibah yang menimpa dunia seorang itu lebih ringan ketimbang musibah yang menimpa agama. Dan bahwasanya azab dan hukuman di dunia itu masih lebih ringan ketimbang hukuman di mana? Di akhirat. Ya. Dan yang keempat, dan bahwasanya musibah yang menimpa dia itu bisa menjadi sebab digugurkannya dosa. Ya. Dan yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh, atau menjadi sebab diangkatnya derajat dia, ditambahkan pahala. Nah, kira-kira kalau orang paham akan fikih musibah ini, ya, kita penting juga bahas itu fiqhul masaib. Ya, fiqhul masaib. Bahwa dalam menyikapi musibah itu harus ada fikih. Ya. maka dia yaktanim. Ketika ditimpa musibah, justru itu adalah fursah dan kesempatan dia untuk meraih pahala dari Allah Jalla wa'ala yang sebesar-besarnya. Ustaz, kalau kayak gitu kenapa kita enggak minta musibah aja, Ustaz? Ini juga salah. Kalau seperti ini, jadinya apa? Ini salah paham. Ya. Ketika ditimpa musibah, wajib sabar, mustahab ridha, ya. Dan lebih tinggi darinya syukur. Untuk mendapatkan pahala dan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan. Tapi bukan berarti ketika kita sehat walafiat kita minta ditimpakan musibah, ini keliru. Gak boleh kita minta musibah. Bahkan yang dicontohkan Nabi SAW, kita minta apa? Keselamatan dunia kita dan keselamatan akhirat kita. Dan Nabi SAW mencontohkan demikian, dan dia adalah orang yang paling tahu tentang fadilah dan keutamaan serta kemuliaan orang yang bersabar ketika ditimpa musibah. Nah, berkenaan dengan poin-poin tadi yang disebutkan ikhwan mulia Allah, ada banyak hadis ya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ada. Jadi ada berapa maratib, ada berapa tingkatan? Ada 4 tingkatan. Yang pertama at-tasakhut, ya, mendongkol ketika dia musibah, dia mendongkol, apakah dengan tangannya, apakah dengan hatinya atau dengan anggota badannya, ini hukumnya haram. Hilang darinya ya kesabaran yang wajib. Nah, tingkatan yang lebih tinggi darinya, ya, ini yang wajib bagi kita, adalah sabar. Kemudian di atasnya mustahab, itu adalah ketika ditimpa musibah dia ridha. Ya, dia ridha. Dan yang terakhir yaitu tingkatan yang keempat adalah apa? Adalah bersyukur. Ya, kejedot gitu ya, dia bilang, "Aduh, kejedot, alhamdulillah." Bisa enggak? Ya, kecelakaan gitu misalnya di kendaraan, ya, tadi saya berangkat 2 kecelakaan saya lihat. Pagi-pagi Sabtu pagi ya motor 2 jatuh gitu. Subhanallah. Ya. Nah, bisa enggak ketika hal itu menimpa kita, ya, dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan tentunya, spontan kita ucapkan alhamdulillah. Bisa kita setel lidah kita, atau justru yang keluar dari lisan lah umpatan, ya, yang nabrak langsung ditabok mukanya, tepok. Tadi begitu kejadiannya, ya, anak muda bertiga naik, ya, naik skutik, ya, dia ingin salib malah nabrak orang. Akhirnya yang ditabrak, ya, megang orang yang nabrak ditabok mukanya. Dan kadangkala bukan hanya orang yang kena musibah, yang nonton ikut marah. Yang lewat ikut maki, begitu bukan? Yang di belakang macet ikut klakson-klakson, ya. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Fa'ullah, kekisruhan, keramaian, ada musabrul wajib. Tidak adanya kesabaran yang wajib. Dan kita di Jakarta ini mubtala biha, ditimpa musibah dengan hal yang seperti ini, begitu bukan? Bawaannya senewan aja kalau di jalan, begitu bukan? Hati sama orang Jakarta. Ya, kita udah senewan di jalan nih, ya jangan dibikin senewan lagi. Allahul musta'an. Nah ini, tapi yang wajib bagi kita adalah sabar. Yang mustahab, ya, disukai kalau kita bisa lebih tinggi di atas kesabaran. Tadi apa? Ar-ridha. Dan tentunya derajat asyukur, itu bersyukur, ialah derajat yang tertinggi, hanya bisa diraih untuk oleh orang-orang yang bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Selanjutnya ikhwan iman Allah, ya, sambil menunggu Ustaz Mubarak, kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Berkata al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, qala wa lahum 'an Ibnu Mas'ud marfu'an. Dan masih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dengan sanad yang marfu', yaitu sanad yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahwa hadis ini sumbernya dari Nabi. Itu maksud dari perkataan marfu'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-juyuba wa da'a bid'a al-jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami. Ai laisa ala tariqatina. Itu maksudnya. Maksudnya bukan termasuk cara hidup kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau udah dibilang ini bukan termasuk cara hidup Nabi, maka itu menyelisih apa? Mukhalafatun bisunnah, menyelisih sunnah. Dan mukhalafatun lisunnah, menyelisih sunnah, di antaranya ada yang merupakan ya maksiat. Ya, dan di antaranya ada yang merupakan kekufuran kepada Allah jalla jalla wa ala. Baik. Dan bukan maksud laisa minna, bukan termasuk dari golongan kami, berarti orang yang melakukan perbuatan ini nanti disebutkan orang tersebut keluar dari Islam dalam artian kufur. Ya. Illa idza istahalla, kecuali kalau dia menganggap kemaksiatan itu hukumnya apa? Halal. Ya, kecuali kalau dia menganggap bahwa kemaksiatan itu hukumnya apa? Halal berbuat maksiat. Maka meskipun dia enggak melakukan maksiat itu, maka apa hukumnya dia? Kufur batil, batal Islamnya. Kafir, keluar dari Islam. Lihat. Seperti orang-orang yang mereka tidak mau berjudi misalnya. Ya, kenapa kamu tidak berjudi? Ya, maka dia jawab, saya tidak berjudi karena itu pangkal kemiskinan. Ya, orang bisa miskin gara-gara berjudi. Kemudian ditanya, apa hukumnya, haram atau halal? Dia bilang halal. Istahil. Dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Meskipun dia enggak melakukannya, maka hukumnya apa? Kafir. Orang yang enggak minum minuman khamar, ya tidak minum minuman keras, ya. Tapi ketika ditanya haram ataukah tidak minum minuman keras, dia bilang halal. Minuman keras itu halal. Lantas kenapa kamu tidak minum? Ya, itu merusak dan mengganggu kesehatan. Gitu ya. Maka orang tersebut meskipun dia tidak minum, tapi keyakinannya bahwa yang haram itu halal, batal Islam. Wa in shalla, kalau dia salat, lam tuqbal salat. Tidak diterima salatnya, ya, sampai dia menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan. Kenapa? Karena masalah dia lah masuk ke dalam kategori takdir. Itu merubah hukum Allah jalla wa ala. Merubah hukum Allah subhanahu wa ta'ala, menghalalkan yang Allah haramkan atau sebaliknya. Nah, maksud dari laisa minna di sini bukan termasuk dari golongan kami. Ya, itu bukan artinya apa? Pelaku dosa-dosa ini kafir. Bukan. Kecuali kalau dia menganggap bahwa dosa-dosa itu halal. Wabah? Baik. Apa yang disebutkan Nabi? Qala man daraba al-hududa, bukan termasuk dari golongan kami. Orang yang daraba al-hudud. Ya, memukul-mukul ya wajah. Maksudnya kalau ketika dia ditimpa musibah. Ya. Itu menampar-nampar apa? Menampar-nampar pipi. Ya. Ada enggak orang sekarang seperti itu? Allahu a'lam, anda belum pernah lihat, tapi kalau orang kena musibah, timpa musibah, nat, dia nat pusyur, dia jambak-jambak rambut. Ya. Itu banyak. Ya. Ketika dia musibah, dia tarik apa? Dia tarik perahnya. Ya, meskipun enggak sampai robek, dia sayang juga kelihatannya sama bajunya. Ya. Tapi dia tarik kerahnya, dia tunjukkan kalau dirinya apa? Tasakhut, dia benci, dongkol. Ya? Itu banyak. Ya? Tapi bukan berarti apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini itu enggak kita lihat ya, di masyarakat kita. Ya? Bahwa yang demikian itu ya. Berarti tidak ada contohnya. Apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini itu kal mithal. Hanya sebagai isyarat. Yaitu isyarat kepada apa? Isyarat kepada semua amalan, kepada semua perbuatan ya. Yang mana perbuatan itu adalah bukti tidak adanya ridha atas musibah yang Allah azza wajalla. Bisa bentuknya seperti yang disebutkan bisa. Bisa bentuknya berupa cabang-cabang rambut. Ya. Narik ya kerah baju, ya merobek-robek kerah, menampar-nampar pipi, bisa bentuknya lain, banting apa? Banting pintu, gitu ya. Nendang mobil, ya mobilnya mogok-mogok terus, ditendang bannya, ceger, gitu kan? Ini at-tasakhut wa adamu ridha. Tidak adanya kesabaran yang wajib. Ya, atau banting asbak, lempar asbak, istrinya dilemparin asbak. Peng untung nggak kena gitu kan, ya, atau main tangan misalnya, ya, atau teriak-teriak, atau lempar piring, ya, ada piring terbang di rumah, ada sapu terbang, ya, atau kalau perempuan ngapain kemas-kemas gitu kan, baru ribut sebentar sama suaminya, dia keluarin koper kemas-kemas masukin baju, mau kemana kamu? Ini tidak ada yang asabr wajib. Selain hal yang demikian dilarang oleh al-Islam. Ya enggak boleh kita ketika kita hatta ketika diceraikan oleh suami, jatuh lafal cerai, enggak boleh perempuan itu keluar dari rumah suami. Enggak boleh keluar dari rumah suami. Mentang-mentang rumah emaknya dekat gitu ya. Tinggal naik 502 sampai. Ya, atau panggil bajai bisa langsung sampai. Enggak boleh. Harus diam di rumah suaminya. Karena bisa jadi dengan diamnya dia di rumah suami itu akan timbul lagi apa? Timbul lagi sebab mawaddah, sebab saling cinta, timbul lagi percakapan. Ya, sehingga akhirnya apa? Akhirnya cair kembali perselisihan yang sempat datang. Ikhwanul Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini berarti itu hanya sekedar apa? Isyarat. Dan perbuatan manusia ketika ditimpa musibah yang itu merupakan bukti tidak adanya kesabaran yang wajib, itu banyak bisa bermacam-macam. Bisa lari dari rumah gitu ya. Ya. Istrinya marah-marah tidur di masjid dan suaminya tidur di masjid. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hanya merupakan isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kata Nabi, "Qala man darabal khududa." Bukan termasuk dari golongan kami orang yang menampar-nampar pipi. Maksudnya ketika ditimpa musibah. Qala wa syaqqal juyuba, dan merobek-robek kerah. Ya, mencabik-cabik kerah. Ya, dan kiaskan atas dua contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, semua perbuatan manusia yang dasarnya adalah tidak adanya kesabaran yang wajib tadi ketika ditimpa musibah. Ketika ditimpa musibah. Dan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala wa da'a bi da'wal jahiliyah, dan juga bukan termasuk dari golongan kami orang yang memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah. Orang yang memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah. Disebutkan oleh Syekh Nuhaimin, qala famithluhu hadmul buyut. Ya. Contoh lain misalnya termasuk dari perbuatan yang dasarnya ini tidak adanya kesabaran yang wajib, dia merusak rumahnya. Wa kasrul awani, contoh oleh Syekh, ya, merusak ya al awani, piring, ya, wa takhribut ta'am, merusak makanan, ya, dikarenakan marah. Wa nahwihi mimma yaf'aluhu ba'dhu an-nas 'inda al-musibah, dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan yang banyak diperbuat oleh manusia ketika dia ditimpa musibah. Wa hadhihi thalathah, dan tiga amalan ini, ya, tiga amalan ini, apa yang pertama ikhwan? Darbul khudud, tampar pipi. Apa lagi? Syaqqul juyub, merobek-robek baju. Wada'a bidakwal jahiliyah, dan menyuruh dengan panggilan jahiliyah. Ya. Tiga amalan ini tentunya, dan amalan-amalan yang semisal dengannya. Ya. Yang disatukan dengan apa? Dengan tidak adanya kesabaran yang wajib ketika itu musibah. Ya, contohnya tadi semacam-macam. Ini merupakan kata Nabi sallallahu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, qala minal kaba'ir, termasuk dari dosa-dosa besar. Termasuk dari dosa-dosa besar. Jadi kita ingetin itu. Ya. Tanggungan-tanggungan kita di rumah. Siapa mereka? Para istri. Kalau lagi dongkol jangan melakukan perbuatan-perbuatan seperti perbuatan orang-orang. Apa yang biasa dilakukan istri? Ketika ditimpa musibah dia jambak rambutnya. Kesel gitu kan? Dia jambak rambutnya. Dia robek bajunya misalnya. Atau dia tampar pipinya. Atau dia hentak-hentakkan kakinya. Begitu juga para bapak. Jangan ya ketika ditimpa musibah. Musibah itu bisa berupa durhakanya si istri kepada dia. Itu musibah bukan ikhwan? Musibah dapat istri yang durhaka. Musibah dapat istri yang durhaka. Ya, maka doain dia. Jadi doanya si suami kepada si istri itu akan menjadi apa? Penyebab baiknya si istri. Ya, selain dengan upaya-upaya yang lain. Nah, ketika si suami ditimpa musibah, dia juga harus mengupayakan dirinya berjalan di atas tuntunan nabawi. Ya. Jangan sampai dia ya mengerjakan hal-hal yang ya itu bertentangan dengan kesabaran yang wajib. Ya, seperti misalnya dia pukul istrinya, apa bahkan diinjak-injak istrinya, ada suami yang injak-injak istrinya? Insyaallah di sini enggak ada ya. Enggak ada insyaallah. Ya, atau bahkan dijedotin istrinya, ada? Ya. Kalau kita lihat ya di masyarakat umum itu hal yang biasa. Ya. Atau bahkan dilempar, disambit, disakiti dan seterusnya. Yang mana itu sebenarnya bertentangan dengan kesabaran yang wajib. Nah, ikhwan mulia Allah Subhanahu wa taala, ya sebelum kita berpindah kepada hadis yang berikutnya, kita akan sedikit ya bahas poin yang ketiga. Apa ini maksud dengan ya poin yang ketiga ini? Poin yang ketiga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala wada'a bidakwal jahiliyah, ya, menyeru dengan panggilan-panggilan jahiliyah. Maksudnya yaitu ketika ditimpa musibah. Sama, karena dua poin sebelumnya itu juga kaitannya dengan ketika ditimpa musibah. Seorang menampar pipi ketika ditimpa musibah, seorang merobek kerah ketika ditimpa musibah. Begitu pula poin yang ketiga, kata Asyik. Ya, memanggil dengan panggilan jahiliyah ketika ditimpa musibah. Seperti apa memanggil dengan panggilan jahiliyah ketika ditimpa musibah? Modar gue. Itu panggilan jahiliyah. Itu doa. Doa modar itu aslinya bahasa Arab. Gitu ya? Kayaknya gitu sih kalau menurut ana. Ya, karena ada mirip-miripnya dengan kalimat muhdar. Ya, muhdar itu biasa disebutkan dalam bab jinayat, ya, berkenaan dengan orang yang dia itu melakukan kekufuran. Kemudian yustatab, diminta darinya untuk taubat. Kalau dia bertaubat maka dilepas. Kalau tidak bertaubat maka damuhu muhdar. Darahnya apa? Ditumpahkan muhdar. Orang kita bilang apa? Darahnya modar. Itu bahasa apa ya kawan? Bahasa Arab itu. Ya, jadi banyak bahasa kita yang serapan dari bahasa Arab. Nah itu. Nah, seperti ucapan modar gue, gitu ya. Modar saya, celaka saya, ya, bangkrut saya, itu bisa jadi berupa doa. Maka yang wajib bagi seorang ketika dia timpa musibah, jangan dia menyuruh dengan seruan-seruan apa? Jahiliyah. Jangan dia menyuruh dengan seruan-seruan jahiliyah. Tapi dia tahan lisan. Apa yang harus dia ucapkan? Kalau dia termasuk ke dalam golongan orang yang berada di derajat yang keempat, apa derajat yang keempat? Asy-syakirin, orang-orang yang bersyukur. Maka dia akan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Bisa ketika ditimpa kerugian dia bilang alhamdulillah. Walaupun air mata berlinang. Ketika ditimpa musibah, ada anggota keluarganya meninggal, dia ucapkan alhamdulillah. Musibah. Tapi dengannya yakinin, dia mengambil kesempatan untuk apa? Meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Rabbnya Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita mengingat bahwa itu adalah pilihan Allah buat dia. Maka dia akan menjadi orang yang ridha. Ridha kalau Allah pilihkan untuknya apa ya? Allah Azza wa Jalla pilihkan. Apakah dipilihkan untuknya kenikmatan ataukah yang dipilihkan untuknya adalah musibah dan bencana? Karena apakah kenikmatan atau bencana, dia ingat bahwa yang memilihkannya adalah siapa? Rabb-nya untuk dia. Maka dia ridha. Tapi ini jelas tidak mungkin kecuali oleh orang-orang yang sudah terbangun tauhidnya. Ya sudah mengerti dan lebih mengenali Rabb-nya Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya. Jadi mulai Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi wada'a bidakwal jahiliyah dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah itu apa? Ketika itu musibah. Contohnya seperti tadi. Dan termasuk juga kata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarahnya terhadap kitab Tauhid, termasuk ke dalam bentuk menyeru dengan seruan jahiliyah adalah mengajak kepada fanatisme golongan dan kelompok. Ini hal yang sangat bertentangan dengan dakwah salafiyah yang hak, dengan ruh dari dakwah salafiyah. Dan tidak ada yang maksum kecuali siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal haq dimanapun itu berada kita mengambilnya, ya kita mengambilnya. Maka kita tidak mengajak kepada fanatisme, tidak kepada syekh, tidak kepada ustaz, tidak kepada satu pendapat, ya. Melainkan kita mengajak kaum muslimin untuk mereka, ya, hanya mengambil dari Al-Quran Sunnah dan Al-Quran Sunnah sesuai pemahaman salafus saleh, tanpa kita mengajak kepada fanatisme, tidak kepada sekular ataupun kepada si pada Allah, tidak beraliansi, tidak kepada kelompok yang satu dan tidak pula kepada kelompok yang lainnya, melainkan loyalitas Ahlus Sunnah itu hanya kepada Al-Haq, kepada kebenaran. Dan jelas hal yang demikian ini enggak gampang, ya, meskipun ini hal ini banyak disuarakan, ya, oleh mereka yang mengaku diri sebagai Ahlus Sunnah, akan tapi kebanyakannya juga terjadi ketergelinciran demi ketergelinciran. Maka yang wajib bagi seorang Ahlus Sunnah adalah, ya, kecintaannya kepada Al-Haq ini dan loyalitasnya kepada Al-Haq dan keberaniannya untuk, ya, dia berpihak kepada Al-Haq, ya, apakah Al-Haq itu ada pada kelompoknya ataukah Al-Haq itu bukan ada pada kelompoknya. Maka dimanapun Al-Haq itu berada, dia berpegang kepada Al-Haq itu dimanapun Al-Haq itu ada. Nah, ini termasuk dari bentuk, ya, hizbiyah, asabiyah, ya, yang harus dihindari oleh seorang sunni salafi, ya, oleh seorang sunni salafi. Adapun mengajak kepada untuk loyal kepada syekh fulan, ini bukan ajaran Ahlussunnah. Ya, benar dan salahnya diikuti, ya, selagi sesuai dengan seleranya. Maka ketika syekh fulan tersebut tidak lagi sesuai dengan seleranya, dia campakkan, dia cari syekh yang lebih mendekati dan sesuai dengan selera dan keinginan. Ini jelas bukan dakwah Ahlus Sunnah. Justru hal ini merupakan dakwah hizbiyah, ya, yang sangat bertentangan dengan dakwah sunnah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk dari, ya, maksud, ya, wada'a bidakwal jahiliyah. Ya, wada'a bidakwal jahiliyah. Pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, ya, antara kaum muhajirin dan ansar, mereka saling lempar-lemparan batu. Kemudian orang-orang muhajirin memanggil kelompoknya dengan mengatakan, ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, ayo bantu. Nah, sebaliknya orang-orang ansar pun demikian. Mereka memanggil orang-orang dari kalangan ansar, ya lal ansar, wahai orang-orang ansar, bantu kami. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, beliau mengatakan perkataan yang keras dan pedas, abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum. Apakah dengan panggilan-panggilan jahiliyah, ya, kalian saling panggil-memanggil sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian, aku masih hidup di tengah-tengah kalian. Da'uha, tinggalkan panggilan-panggilan itu. Fa innaha munsinah. Sesungguhnya demikian itu adalah panggilan-panggilan yang busuk. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini termasuk dari pembahasan, ya, wada'a bidawal jahiliyah. Selanjutnya Ustaz Mubarak baru sampai Cawang. Sambil menunggu beliau, kita lanjutkan. Qala wa an Anas, dan diriwayatkan oleh Anas, yaitu Anas bin Malik. Ini seorang sahabat yang jalil, ikhwanul mu'minin Allah. Dan dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir lebih dari 10 tahun. Ya. Melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas mengatakan, selama aku melayani Rasulullah, aku tidak pernah mendengar Nabi mengatakan, kenapa kamu lakukan ini dan kenapa kamu tidak lakukan itu. Ini di antara bentuk dari tingginya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Anas, bahwa Nabi pernah mendoakan Anas. Nabi mendoakan tiga hal. Yang pertama, Allahumma akfir waladah, ya, wa akfir malah, ya, wa atil umrah. Ya, ya Allah, ya, banyakkanlah harta dan banyakkan pula keturunannya Anas dan panjangkanlah umurnya. Dan di akhir hayat Anas mengatakan laqad ra'aitu ithnain, dan aku sudah melihat dua, aku banyak anak. Ya. Doa yang ketiga wa adkhilhul jannah. Ya. Dan masukkanlah dia ke dalam surga, doa yang ketiga. Kata Anas bin Malik, aku sudah melihat dua. Ya, bahwa Anas banyak anak, ya, dan dia juga banyak harta. Ya. Wantadartu tsalitsah, dan aku masih menanti-nanti yang ketiga. Apa itu? Allah Azza wa Jalla masukkan dia ke dalam surga. Ini Anas bin Malik. Ya radhiyallahu taala an. Ya, seorang sahabat yang mulia dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas mengisahkan qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Idza arada Allah bi 'abdil khaira, kalau Allah mengendaki kebaikan bagi hambanya, ajjala lahu bil 'uqubati fid dunya, maka Allah akan segerakan untuk dia hukuman di dunia. Wa in arada bi 'abdihi syarra, sedangkan apabila Allah azza wa jalla menghendaki kejelekan bagi si hamba, amsaka 'anhu bi dhanbihi, ya, dosa yang diperbuat oleh si hamba itu enggak dihukum oleh Allah azza wa jalla di dunia, ditahan hukuman. Ya. Kapan nanti dihukum? Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Biar nanti si hamba itu ambil lengkap nanti di hari kiamat. Hadirin mulia Allah. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Dan ini merupakan hadis yang azim. Jadi di antara makna dan faedahnya bahwa hadis ini akan membantu kita untuk apa? Untuk kita ridha dan bersyukur. Ya, untuk kita sabar, ridha dan bersyukur ketika kita ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla al-musibah. Kenapa? Karena ternyata fikhul masaib, fikih musibah itu penting. Ya, dan kita bersyukur Allah Azza wa Jalla sampaikan ilmu ini kepada kita. Ya, di saat banyak sekali manusia yang tidak tahu akan ilmu yang satu. Apa itu? Apa yang disabdakan Nabi di sini? Kata Rasulullah, "Idza arada Allah bi'amdil khair." Kalau Allah kehendaki kebaikan, subhanallah. Apa tanda kalau Allah kehendaki kebaikan pada si hamba? "Ajjala lahu bil 'uqubati fid dunya." Allah segerakan hukuman buat di dunia. Mas, seorang yang dia ditimpa musibah dan dia menyadari, setelah dia mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka musibah yang menimpanya itu akan terasa apa? Akan terasa ringan. Ya, akan hayyin begini. Meskipun mungkin dia sedih. Ya. Tapi dia jadikan itu sebagai perhitungan. Semoga ini ya sebagai sebab digugurkannya apa? Dosa-dosa. Ya, semoga ini menjadi sebab digugurkannya dosa-dosa. Ya. Dan belum lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah tanda kalau Allah menghendaki baginya apa? Kebaikan. Ya. Kalau saja ya kebaikan itu berupa digugurkannya dosa saja, tidak ada yang lainnya, lah kapa? Tentu itu sudah cukup dianggap sebagai satu kebaikan. Apalagi ditambah lagi buah yang ada di antara musibah ketika menimpa seorang hamba dan dia sabar, maka Allah angkat derajatnya. Allah tambah pahalanya dan Allah angkat derajatnya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, sebaliknya yang wajib bagi kita untuk kita apa? Waspada. Apa itu? Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, "Wa idza arada bi 'abdihi syarr," kalau Allah menghendaki kejelekan pada hamba, "amsaka 'anhu bi dhanbi," Allah tahan hukuman atas dosanya. Maka jangan senang, Pak, Bu, ya, ikhwan wal akhwat wal aba wal ummahat, kalau kita melakukan musibah, melakukan satu maksiat, meninggalkan kewajiban yang Allah Azza wa Jalla wajibkan, ya, mengerjakan apa yang Allah Azza wa Jalla larang, kemudian kita enggak dihukum, harusnya orang yang beriman ngapain? Cemas. Jangan-jangan kita termasuk kepada penggalan yang kedua. Ya. Jangan-jangan kita termasuk ke dalam penggalan yang kedua. Apa itu? Allah tahan hukuman atas dosa kita. Sholat subuh telat enggak jemaah. Siapa nih? Ayo angkat tangan. Ya, atau mungkin misalnya menjamak tanpa uzur. Nah, ini ya dosa-dosa yang paling gampang sebenarnya untuk dilakukan oleh orang yang ngerti. Ya, aku udah ngerti sholat berjamaah insyaallah itu fardu kifayah gitu ya. Udah enggak usah jamaah di rumah aja. Ya. Nah, ini ala qaul menurut salah satu pendapat memang yang paling ringan adalah apa? Sunnah muakkadah. Ya. Bukan wajib. Ya. Sholat berjamaah, ya. Meskipun di sana ada pendapat ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Kemudian dia mencari yang paling ringan. Ya. Atau mungkin seperti misalnya ya menjamak tanpa uzur. Enggak ada uzur jamak, ya. Sholatnya seperti orang Syiah. Zuhur asar jamak, ya. Maghrib isya jamak aja. Gitu kan? Untung dia enggak jamak isya sama subuhnya. Samanya jam 4. Ya, habis sholat isya, ya. Enggak lama subuh. Ya, nasallallahu taala alafu wal afiyah. Ya, belum lagi dosa-dosa yang lain. Yang paling gampang diperbuat adalah dosa mata. Masyarakat kita ikhwah ini muliakan Allah. Lingkungan kita ikhwah ini muliakan Allah. Itu enggak membantu kita untuk bertakwa kepada. Ini diucapkan oleh Syekh Mukbir rahimahullah. Dan beliau ucapkan itu di mana? Di tengah gurun lembah Damaskus. Yang kalau kita datang ke sana kita bilang mungkin enggak ada kehidupan. Kadang ada perempuan datang keluar gitu ya. Ya. Dia nyangkul, dia berkebun, dia jualan, jualan anggur gitu ya, karena buahnya di sana anggur atau apel atau misalnya jeruk, ya. Ada perempuan tapi ketutup semua. Tapi Syekh mengatakan apa? Masyarakat kita, ya ikhwan, tidak membantu kita untuk bertakwa kepada Allah. Kalau ini diucapkan oleh Syekh dan beliau ucapkan itu di sana, itu lebih pantas lagi untuk kita ucapkan di mana? Di sini. Kita di jalan-jalan kita. Kita di komplek tempat tinggal kita. Kita di kampung kita. Kita di kantor kita. Ya, kita di segala macam bentuk aktivitas kita. Tidak menolong kita untuk bertakwa kepada Allah. Justru semuanya ramai-ramai menggiring kita untuk apa? Untuk durhaka kepada Allah. Karena kalau kita tidak kuat-kuatkan iman ini. Ya, diantaranya dengan ta'lim, dengan mengaji. Tentu kita termasuk orang yang tidak ditolong oleh Allah. Nah, di antara musibah yang paling banyak menimpa itu fitnah mata. Ya. Nah, ini. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang melakukan maksiat kemudian enggak dihukum oleh Allah di dunia, harusnya orang yang beriman itu ngapain? Cemas. Cemas ya, buru-buru istighfar, moga-moga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Moga-moga diampuni oleh Allah. Maka seorang yang dia bermaksiat seketika itu pula ditimpakan musibah, habis maksiat tabrakan. Ya, alhamdulillah nyawa masih selamat, dia ucapkan apa? Alhamdulillah. Barangkali teguran. Ya, teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia bersyukur bahwa musibah yang menimpa dia itu bukan musibah akhirat, bukan azab akhirat, tapi Allah segerakan itu. Nah, ini disebut juga dengan apa? Dengan istidraj. Apa sih istidraj itu, ikhwan? Jebakan. Ya, kita dijebak dengan apa? Dengan nikmat. Kita bermaksiat masih terus dikasih nikmat. Hati-hati yang seperti ini. Ya. Kita melanggar perintah Allah, masih terus dikasih nikmat, enggak dikasih teguran. Jangan kita menyangka bahwa kita mulia. Oke itu. Ya. Ketahuilah bahwa itu Allah, Allah Azza wa Jalla sedang menyiapkan jebakan bagi kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kaitan hadis kita dengan bab, yaitu bab minal iman billah as-sabru ala aqdarillah. Termasuk keimanan kepada Allah adalah seorang bersabar atas takdir Allah, bahwa apa yang dikatakan Nabi di sini itu bisa membantu kita untuk kita bersabar ketika musibah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ternyata Allah kehendaki ada kita kebaikan. Apalagi kalau kita sandingkan ini dengan hadis yang lain. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan." Apa itu, kawan? Tafaqihu fid din. nyambung dengan dia. Yusuf, Yusuf minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah timpakan padanya musibah. Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya musibah. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, qala kana dhalika khairan min ta'khiriha lil akhirah. Bahwa Allah Azza wa Jalla menyegerakan musibah untuk hambanya di dunia, ya, itu lebih baik daripada musibah itu ditunda nanti di akhirat. Ya, diambil nanti dengan penuh, ya, oleh dia. Li'annahu yazulu wa yantahi, karena musibah di dunia itu akan hilang dan akan berhenti. Ada masanya. Ya, ada masanya dan akan hilang. Ya, dan tidak akan dibawa ke alam kubur insyaallah. Apa yang dirasa oleh si sakit ketika dia menderita di rumah sakit? Ya, itu hanya ketika dia masih, ya, ada nyawa, ada hayat di kandung badan. Maka tatkala jasadnya masuk ke alam kubur, sakitnya masih ada atau enggak? Kita mandiin aja dia enggak merasa. Sakitnya enggak dia bawa. Ya, sakitnya enggak akan dia bawa. Itu musibah di dunia. Ya, akan selesai dan akan hilang. Qala wa li hadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'adzabad dunya ahwanu min 'adzabil akhirah." Sungguhnya azab dunia itu masih lebih ringan daripada azab akhirat. Wa hunaka khairun aula min dzalik. Tapi di sana ada sesuatu yang lebih utama daripada itu. Maksudnya lebih utama daripada apa? Ya? Lebih utama daripada musibah. Ini tuh ikhwannya. Lebih utama daripada musibah. Antum bikin dosa dikasih musibah. Itu baik gak? Baik gak kalau kita sudah paham ini ikhwan? Baik. Karena bisa jadi Allah segerakan untuk kita ambil hukumannya di dunia. Ya, bisa jadi itu merupakan apa? Maksudnya digugurkannya dosa. Bisa jadi itu merupakan apa? Merupakan diangkatnya derajat kita oleh Allah Jalla wa'ala. Tambahnya pahala kita oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi masih ada yang lebih baik daripada itu. Apa itu? Qala wa huwa al-'afwu 'anidzamm, yaitu ampunan dan maaf Allah atas dosa-dosa kita. Jadi kita jangan minta, ya Allah turunkan kepadaku musibah, ya Allah aku banyak dosa. Jangan. Jangan minta diturunkan musibah. Ya. Jangan minta diturunkan azab. Ya, jangan minta seperti judul seorang seniman, doa, kata bukunya dia tulis apa? Doa mohon kutukan. Ya, Kiai Imbling. Dia bikin, ya, suatu buku puisi dengan judul doa mohon kutukan. Ya, ini enggak benar. Bil makna ghalat, secara makna salah. Ya, karena dia tidak boleh. Ya, kecuali kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, al-afu. Kita mohon maaf, kita mohon ampun dari Allah Jalla wa Ala, mohon keselamatan dunia kita. Nah, ini. Qala wa hadza ala. Jadi lebih tinggi lagi kata Syekh, qal, "Karena Allah jika lam yu'aqibhu fid dunya wala fil akhirah, fa hadza huwal khairu kullu." Karena apabila Allah tidak menghukum si hamba, tidak di dunia dihukum, tidak juga di akhirat dihukum, fa hadza khairu kullu. Dan inilah kebaikan seluruhnya. Dan Allah Azza wa Jal, ya, maha berkehendak dan maha mampu untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Qala walakin Rasul sallallahu alaihi wasallam ja'ala ta'jil al-uqubati khairan bi'tibari anna ta'akhur al-uqubah ila akhirah. Tapi Nabi di sini menjadikan, ya, disegerakannya hukuman itu lebih baik. Tapi kalau itu ditinjau dari sisi apa? Dengan ditundanya hukuman nanti di akhirat. Paham ya? Tapi kalau kita disuruh pilih, mau disegerakan hukuman di dunia atau ampunan? Ampunan, kita mohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala, maka kita cari sebab-sebab datangnya ampunan. Kita cari saat-saat di mana, ya, doa itu dikabulkan. Doa-doa itu mustajab. Di situ kita angkat tangan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang paling penting untuk kita minta adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil satu hadis lagi ikhwan ya, sambil nunggu. Jadi makan susu. Hah? Habisnya satu bab ya. Satu bab berarti pertemuan berikutnya langsung masuk bab baru. Karena kita udah lama ini di bab minal iman billah, sabru Allah darillah. Karena sering sekali diselingi dengan daurah, sehingga pelajaran kita gak maju. Subhanallahu wa ta'ala. Baik, satu hadis lagi ya, kawan. Qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط قال حسنه الترمذي. Hadis ini ikhwahi wa Allah, di antara sekian banyak hadis yang yahuthuna, memotivasi kita untuk kita apa? Melazimi kesabaran. Ya, melazimi kesabaran. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'dhumul bala." Sesungguhnya besarnya pahala itu mengikuti besarnya cobaan. Besarnya pahala itu mengikuti besarnya cobaan. Ini di antara tamamu adli, di antara kesempurnaan adilnya Allah jalla wa ala, iya kan? Masa orang yang ditimpa musibah ringan, pahalanya disamakan dengan orang ditimpa dengan musibah yang berat dan dua-duanya sama? Tentu hal itu sesuai dengan keadilan Allah. Dan yang sesuai dengan keadilan Allah, bahwa orang yang timpa musibah ringan dia sabar, dia dapat pahala. Tapi orang yang timpa musibah yang besar dan dia sabar, pahalanya lebih besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kaidahnya dalam hadisnya. Bahwa besarnya pahala yang ia dapat dari sabarnya seseorang atas suatu musibah itu tergantung besar kecilnya musibah. Tergantung besar kecilnya musibah yang menimpa. Kemudian kata Nabi qaal, "Wa inna Allah ta'ala idza habba qauman ibtalahu." Dan sungguhnya Allah Azza wa Jalla, kalau dia cinta kepada satu kaum dan kaum itu yasduq, ya bisa disebut kaum, ya, walau dia itu satu orang. Ya. Apabila Allah Azza wa Jalla dia cinta kepada satu kaum, ibtalahum, maka Allah Azza wa Jalla akan menimpakan musibah kepada, menimpakan bala kepada. Inginnya kalau dia cintai Allah, hah? Maka harus siap untuk ditimpa musibah. Ya, harus siap ditimpa musibah. Takut ya? Takut wajar. Ya? Takut ditimpa musibah wajar, makanya kita dituntunkan Nabi untuk kita apa? Berdoa minta keselamatan dunia dan akhirat. Tapi apabila musibah itu menimpa, maka upayakan kita apa? Kita sabar. Dan jangan sampai seorang berpikir, ya udahlah, gak usahlah aku mendapatkan cinta dari Allah. Ya, karena kalau cinta itu konsekuensinya apa? Timpa musibah. Ya. Bukan. Ya. Kenapa? Karena musibah yang ditimpakan kepada orang yang beriman itu tamyiz. Itu adalah cobaan. Ya. Cobaan atas keimanan dia. Ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah seorang itu menyangka, ya, bahwa ketika dia mengatakan kami beriman, kemudian dia ditinggalkan begitu saja tanpa dicoba keimanan. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhib. Sungguh kami, kata Allah, telah mencoba orang-orang sebelum mereka. Kami coba keimanan mereka dengan timpakan musibah. Ya. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhib. agar kami tahu siapa dari mereka yang benar perkataannya. Kami iman, kami beriman dari orang yang perkataan dan pernyataannya itu hanya dusta belaka. Jadi ikhwan ulama Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya seorang memperhatikan kepada keadaan dirinya. Karena terkadang coba itu bisa datang dari keluarganya, coba itu terkadang bisa datang dari temannya. Ya, maka hendaknya dia melazimi sifat as-sabar. Melazimi sifat as-sabar. Dan ini merupakan tanda kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada si hamba. Kalau Allah timpakan ibtila, apa itu ibtila? Imtihan, ya, cobaan. Nah, seseorang ketika ditimpa musibah, ya, secara umum terbagi menjadi dua. Kata Nabi selanjutnya, "Qala faman radhiya falahu ridha." Barang siapa yang ridha, ya, termasuk di sini derajat sabar juga, gitu loh. Jadi bukan maksudnya barang siapa yang ridha kalau sabar enggak termasuk, enggak. Ya, maksudnya sabar juga termasuk di sini. Barang siapa yang ridha falahu ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Dia mendapatkan keridhaan dari Allah. Wa man sakhita falahu sukhut, dan barang siapa yang mendongkol, maka dia akan mendapat kedongkolan dari Allah. Dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu ada fikih. Hendaknya seorang melazimi apa? As-sabr. Dan hadis ini ikhwan muslimin Allah, anjuran kita untuk sabar. Dan bahwasanya ada musabar, tidak adanya kesabaran wajib pada diri seorang itu akan mengundang apa? Kemurkaan Allah. Bahwa seorang yang tidak sabar ketika ditimpa musibah, dia mendongkol, apakah dengan lisan, apakah dengan anggota badannya, ataukah dia mendongkol dengan hatinya, ya, maka dia akan mendapatkan as-sukhut, dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Dan barang siapa yang mendapat kemurkaan dari Allah, dia akan mendapat bukti yang besar. Hadis mulia Allah, ini hadis merupakan hadis yang terakhir dari bab kita. InsyaAllah nuwasil, kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang akan datang. Ya, kita cukupkan kali ini sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.